Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، حاضرين سكريان بابا سيرماتي. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan surat-surat pendek dari Al-Quran Al-Karim, terutama pada surat Al-Duha. Sekarang insyaallah kita masuk surat Al-Duha. Al-Duha merupakan surat Makkiyah juga, surat yang turun pada fase Makkah, yakni sebelum hijrah ke Madinah. Al-Duha artinya waktu duha, ya, waktu duha. Seperti sekarang ini waktu duha. Jadi setelah terbit matahari mulai agak tinggi sedikit, ya, kemudian matahari mulai bersinar, ya kan, agak tinggi. Nah, ini namanya duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa duha, dan demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan juga demi waktu malam apabila mulai saja. Saja diartikan di terjemahan sunyi, ya. Di sini dalam tafsir disebutkan mulai gelap gulita idza hammat zulmatuhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua waktu ini. Seperti yang sering kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai yang Allah kehendaki, dan ini menunjukkan pentingnya waktu-waktu tersebut. Ya. Waktu duha, ya, kita tahu bahwa itu waktu pagi, di mana Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu pagi itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan untuk kita sholat di waktu duha. Di situ juga orang-orang mulai beraktivitas dalam urusan-urusan mereka, dari ma'isyah dan seterusnya. Waktu malam demikian juga, ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan sebagian waktu malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam, dengan baca Quran dan lain-lain. Ya. Dan kita ingatkan lagi bahwa bersumpah dengan makhluk Ini bagi kita sebagai manusia tidak boleh. Kalau kita manusia bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau sampai bersumpah dengan makhluk, yaitu namanya syirik, ya, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mengagungkan Allah. Kemudian ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah wadda'aka, artinya tarokaka, meninggalkan kamu. Tidaklah meninggalkan kamu rabbuka, rabbmu, wa ma qala, dan tidak pula rabbmu murka atau marah kepadamu. Ya, di terjemahan di tafsir disebutkan membenci. Ya, ya kurang lebih makna di sini abu ghadabka. Ya betul, membenci bukan marah ya. Ma qalaka ay ma abu ghadabka. Tidaklah membencimu atau nah, tidaklah membencimu Rabbmu mungdu ahabbaka, sejak mencintai kamu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan suatu kenikmatan besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ma wadda'ahu, tidaklah meninggalkannya. Tidaklah meninggalkannya sejak Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian dengan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qala, dan tidaklah Rabbmu membencimu. Jadi kalau begitu, ya selalu Nabi itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Allah Azza wa Jalla membenci nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu sebagian orang-orang musyrikin ketika wahyu itu sempat terhenti, ya, seperti yang disebutkan bahwa namanya wahyu yang diturunkan Allah itu kan berangsur-angsur, ya. Nah, ketika suatu saat berhenti lama, tidak turun kepada Nabi cukup lama, nah, orang-orang musyrikin mulai usil, ya, tuh, roh kamu tidak lagi perhatian sama kamu, ya, tidak lagi menyukai kamu, bahkan membenci kamu. Nah, ini mulai orang-orang musyrikin usil, ya. Tapi tentunya kan tidak seperti yang mereka katakan. Masalah turunnya wahyu terhenti dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang lama, itu kan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kejadian-kejadian di mana Allah akan turunkan wahyu itu. Jadi lamanya tidak turun wahyu tidak berarti Allah benci kepada Nabi Muhammad, tidak. Makanya turun ayat ini. Ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur dengan ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Tidak pula membenci kamu. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang musyrik itu. Bahkan Allah tetap senantiasa memperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu atau yang akhir itu lebih baik bagimu daripada yang terdahulu, ya, yang di permulaan atau yang terdahulu. Nah, ini artinya apa? Disebutkan dalam tafsir artinya kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lahal fadlu 'ala al-halis sabiqah atau 'ala al-halatis sabiqah. Jadi tiap kali yang belakangan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu berarti semakin ke belakang semakin bagus. Setiap yang akhirah artinya yang belakangan lebih baik daripada al-ula yang sebelumnya. Terus begini. Jadi semakin mundur ke belakang gak pernah menurun, malah bagus terus, meningkat terus, sampai akhirnya akhirat, ya betul-betul akhirat, ya negeri akhirat yang lebih baik daripada dunia. Ya. Nah memang seperti itu, ya kondisi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terus meningkat kepada kebaikan-kebaikan sampai pada puncaknya, ya di akhirat di tempat yang paling mulia, paling tinggi, tidak ada seorang pun yang menempati tempat tersebut. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan lasaufa benar-benar kelak yu'tika memberi engkau rabbuka rabbmu fatardha sehingga engkau akan ridha. Ya. Nah, ini juga apa karunia kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini sebagai hiburan bagi beliau dan janji bagi beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la zauba, pasti. Zauba itu kan akan, ya. Apalagi tambah kelam di depannya. La zauba, benar-benar pasti nanti akan yu'tika memberi kamu rabbmu. Memberi apa ya? Karunia-karunia Allah yang banyak, yang enggak terhingga. Selalu Nabi SAW diberi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah karuniai. Fatardha sehingga engkau akan ridha. Nah, di sini di dalam tafsir sampai disebutkan hadza amrun la yumkinu at-ta'biru anhu bi ghairi hadhihi al-ibarah al-jami'ah asy-syamilah. Ini tidak mungkin diungkapkan dengan ungkapan yang lebih daripada yang tersebut pada ayat ini. Ini sudah puncak kenikmatan itu. Engkau akan diberi sampai kamu ridha. Wah, sudah seperti apa itu? Ya kan? Jadi pemberian yang sampai Nabi SAW betul-betul ridha dengan pemberian itu. Segala yang diinginkan terwujud, Allah penuhi. Nah, ini tadi juga disebutkan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingatkan juga bahwa surat-surat Makkiyah ini juga banyak berisi seperti ini, artinya menghibur Nabi kita. Karena di masa itu memang masa berat. Fase Makkah itu kan fase yang berat sekali bagi beliau, ya, tantangan, rintangan dalam dakwah. Bukan hanya beliau yang disakiti, sahabat-sahabat beliau juga disakiti sampai sedemikian rupa dari berbagai macam, ya, baik fisik maupun non fisik, ya, ucapan, perbuatan, semuanya apa dilakukan untuk menekan, ya, mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat-ayat seperti ini isinya adalah hiburan, menghibur Nabi, ya, supaya terus kokoh. Begitu pula umatnya mendengar ayat itu juga merasa senang, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat ini. Ya, walaupun orang-orang musyrikin sudah sedemikian kuat apa menyiksa mereka, tapi tidak berarti Allah tinggalkan mereka. Hanya saja perlu sabar begitu saja, ya kan? Makanya dulu sebagian sahabat hampir-hampir tidak sabar. Sebagian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak akan kau doakan kami saja. Ya, maksudnya kalau Nabi doa minta cepat selesai urusan sudah, ya kan? Allah kabulkan kayak dulu Nabi Nuh misalnya kan, doa kepada Allah sudah beres langsung. Tapi Nabi SAW mengatakan urusan ini bakal sempurna nanti, ya. Nanti pada saatnya bakal sempurna. Nanti kalian berjalan dari tempat ini sampai tempat itu akan aman tanpa ada gangguan. Tapi kalian ini terburu-buru. Dulu umat sebelum kalian ujiannya juga berat-berat. Ada yang digergaji sampai terbelah, ya. Tubuhnya ada yang disisir dengan sisir besi. Tapi kalian ini terburu-buru. Nah, jadi maksudnya bahwa berbagai ujian yang dihadapi para sahabat seperti itu kondisinya, bukan berarti Allah melupakan mereka, membiarkan mereka, tidak perhatian dengan mereka. Bukan berarti begitu. Nah, ini buktinya. Allah Subhanahu wa taala tetap perhatian dengan nabinya. Allah mencintainya. Allah la sawfa yu'tik, pasti nanti akan memberi kepadamu sampai kamu ridha. Kemudian ayat berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan di antara karunia-karunia yang sudah diterima oleh Nabi SAW. Alam yajidka yatiman, tidakkah Rabbmu mendapati kamu dalam keadaan yatim, ya? Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Ya. Ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seperti kita ketahui bersama, dia memang seorang yatim, ya. Kalau istilah kita yatim piatu. Istilah kita artinya dia sudah kehilangan ayah di waktu kecilnya. Kemudian diasuh ibunya juga enggak lama, habis itu ibunya wafat. Nah, yatim, tidak punya orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dengan cara kakeknya, ya, kakeknya siapa? Abdul Muttalib perhatian banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, walaupun tentunya kan kafir, ya, musyrik. Nah, ketika itu Nabi kita diutus. Kafir musyrik paman apa kakeknya. Tapi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, sebagai cucunya sayang banget. Ya, sangat sayang. Sehingga terus mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mulai dewasa-dewasa. Dia pun wafat, ganti pamannya. Pamannya Abu Thalib. Pamannya ya mengalami masa Islam, tapi dia juga disayangkan dia enggak mau masuk Islam, ya. Walaupun juga perhatiannya kepada Nabi Muhammad sangat besar. Perhatian bahkan pembelaan terhadap musuh-musuh Nabi Muhammad yang itu dari keluarga sendiri. Tapi paman yang satu ini betul-betul berjuang, ya, membela, ya, karena apa, ya, karena keponakan, ya kan. Jadi dia itu, ya, si paman ini sebetulnya dia ada ketertarikan dengan Islam sebetulnya. Artinya pengakuan, ya, benar sebetulnya Muhammad itu benar. Tapi dia itu malu kalau mengikuti Nabi Muhammad, malu diejek. Ya, ini sayang sekali, ya. Hanya gara-gara malu diejek, nggak kuat dengar omongan orang. Hanya gara-gara itu nggak mau ikut Nabi Muhammad. Ya, dia katakan laulan malamah au hajaru masabbah. Kalau bukan karena celaan atau takut diejek, kamu akan dapati aku sangat mengikuti agama. Ya, ini pelajaran bagi kita ini, karena kita juga so ada itunya. Ya, gak kuat kalau diejek orang itu, dikata-katain orang itu so gak kuat. Akhirnya rela gak ngikuti yang benar gara-gara itu. Nah ini berat. Ini ternyata Abu Thalib juga itu sebabnya. Dia sudah bela Nabi Muhammad, sebetulnya tinggal mengucap saja la ilaha illallah, sudah beres urusan. Tapi ya gak sampai mengucap, walaupun sudah akhir hayat tinggal matinya, Nabi mengajak lagi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ya am kun la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ini kalimat yang nanti aku akan berhujjah dengannya di hadapan Allah. Kan bilang kok. Tapi ya enggak jadi mengucap. Karena di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal juga ikut nungguin saat ajal datang itu. Jadi Nabi nunggu, Abu Jahal nunggu. Nabi ngajak Islam, Abu Jahal ngajak jangan masuk Islam, kamu ikut bapak kamu saja. Ya, kamu benci sama agama yang bapak. Benci sama agama yang bapak. Ya sudah. Ya itu dia takut menjadi tercela di kaumnya. Padahal kalau sudah mati kan enggak kerasa ya kan. Tapi ya sudah. Ya namanya semuanya. Nah, kembali kepada ini yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di masa-masa hidupnya sekalipun dia yatim, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi dia dengan menjadikan kakeknya, pamannya, kemudian setelah itu juga dia menikah dengan Khadijah yang sangat perhatian dengan beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan wajadaka dhallan fahada. Rabbmu mendapatimu dalam keadaan dhallan. Ya, dhallan di sini tersesat, bukan maksudnya tersesat dari jalan yang benar ya, bukan maksudnya itu. Nah, kalau diterjemahan bingung ya. Di sini ada penafsiran-penafsiran ulama ya, ada yang mengatakan ya tersesat jalan ketika itu, saat itu memang jalannya keliru. Atau kalau di sini dalam tafsir ini Syekh Sa'di mengatakan artinya dia ketika itu belum mengetahui ajaran-ajaran secara mendalam, ya kan? Saat itu kan ya wahyu baru datang sedikit-sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tahu Islam secara mendalam. Seperti di dalam ayat yang lain ya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Itu ayat yang lain mungkin kalau dikaitkan dengan ini cocok ya. Ma kunta tadri, dulu kamu tidak tahu mal kitabu, kitab itu bagaimana. Walal iman, iman itu seperti apa? Dulu kamu belum tahu. Saat awal-awal itu belum dapat Al-Quran yang Allah wahyukan kepada dia, belum mengetahui perincian tentang iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nah ini, jadi Allah Azza wa Jalla mendapati kamu masih tersesat jalan, atau di sini diartikan bingung kalau diterjemahkan. Artinya tadi ya, belum mengetahui tentang perincian Islam, perincian ajaran yang Allah turunkan. Fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk, memberimu hidayah. Nah, ini semua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya Nabi ingat kembali. Memang ini karunia besar. Dulu ketika dia yatim, dia ternyata tetap ada yang perhatian dengannya dengan sebenar-benar perhatian. Dulu Nabi SAW enggak tahu itu Islam secara rinci, lalu Allah beri hidayah. Nah, ini kan karunia besar. menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa wajadaka 'ailan fa aghna, dan dulu Rabbmu mendapati kamu dalam keadaan 'ail. 'Ail itu fakir, kekurangan, orang miskin. Fa aghna, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu kecukupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan juga dari sisi ini. Dulu Nabi sebagai orang yang fakir, orang yang tidak punya, lalu Allah beri kecukupan. Namun ya luar biasa Nabi kita, sekalipun Allah beri kecukupan tapi enggak kemudian ya memperkaya diri ya untuk berbangga dengannya, tidak seperti itu nyatanya Nabi. Kalau di Makkah ya seperti itu kondisi Nabi. Di Madinah ya semakin banyak apa karunia Allah dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Perang-perang dapat sekian ekor hewan, sekian ini, peralatan-peralatan yang macam-macam dari musuh-musuh, dari rampasan perang itu kan banyak. Kemudian kebun-kebun yang ditinggalkan musuh-musuhnya dan seterusnya. Jadi kalau Nabi mau jadi seorang raja yang kaya raya, yo gampang sekali, gampang sekali. Tapi Nabi juga ternyata ya milih hidup miskin, ya milih hidup miskin. Artinya ya seadanya. Jadi kalau punya banyak, yang Nabi kasih orang. Ya. Nabi bersedekah ya luar biasa, sedekah beliau sampai memberi orang-orang supaya imannya kuat itu dengan kadang ratusan ekor kambing. Ratusan ekor kambing dikasih orang. Ya, jadi Nabi sendiri tidurnya seperti yang Umar lihat itu. Umar lihat Nabi bangun, ternyata di pipinya sudah bekas-bekas tikar. Wah, ini bantalnya bantal apa? Tidur bekas-bekas tikar. Sampai Umar sendiri menangis. Ya Rasulullah, kau ini Rasulullah. Sementara mereka itu Romawi Persia, raja-rajanya seperti itu. Raja-rajanya luar biasa kekayaannya. Ya. Tapi Nabi katakan ya untuk mereka dunia, untuk kita akhirat saja. Jadi di sini sekalipun Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kita bukan orang yang tamak, bukan orang yang seperti itu ya. Tapi Nabi justru dengan kekayaan atau kemampuan yang Allah berikan, beliau banyak beramal. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka kemudian al yatim, bila ada anak yatim, adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka jangan kamu bertindak yang buruk semena-mena. La tusik mu'amalatal yatim, jangan kamu berbuat yang buruk dalam berinteraksi atau berperilaku terhadap anak-anak yatim. Ya. Nah, Nabi sendiri kan mengalami masa yatim, ya kan? Nabi sendiri mengalami masa yatim. Bagaimana rasanya kalau ada orang yang berperilaku buruk kepada dirinya? Ya, siapa yang mau melindungi? Nah, maka juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'mal yatima fala taqhar. Jadi terhadap anak yatim jangan kamu berperilaku buruk. Nah, ini juga sesungguhnya kepada kita juga ya, kita sendiri ya berperilaku kepada anak yatim dengan perilaku yang baik. Itu ajaran Allah kepada nabinya, artinya ajaran Allah kepada kita juga. Justru kita ini jangan berperilaku buruk kepada anak-anak yatim. Ya. Baik dalam tutur kata, perbuatan dan lain-lain. Bahkan sebisa mungkin kita melindungi mereka, memberi mereka dan seterusnya. Wa amma as-sa'ila fala tanha. Adapun anak as-sa'il, orang yang minta-minta, ya. Fala tanha, jangan kamu hardik. Ya, kalau ada orang-orang yang meminta-minta, jangan kamu menghardiknya. Ya, dan Nabi sendiri mengalami masa miskin, ya kan? Nabi sendiri mengalami miskin. Alhamdulillah kalau Nabi kan enggak pernah minta. Walaupun beliau miskin saat itu, tapi enggak kemudian meminta-minta kepada orang. Nah, tapi ada orang-orang yang miskin lalu minta-minta. Nah, jangan kamu hardik. Ya. Tentu sebagai seorang yang pernah miskin merasakan bagaimana kemiskinan itu. Untuk makan mungkin kekurangan, untuk keperluan ini dan itu, apalagi sakit, apalagi ada kebutuhan, berat. Nah, kalau dia terpaksa minta, habis itu dimarahi lagi. Sakitnya seperti apa, ya kan? Makanya wa amma sa'il, kalau ada orang yang minta-minta, adapun mereka yang minta-minta, jangan kamu hardik. Punya ya dikasih, enggak punya ya tidak usah dikasih. Minta maaf kepada dia dengan kata-kata yang baik kalau memang tidak punya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabb-mu, maka hendaknya ya fahaddits, engkau mengucapkan, engkau di sini menyatakan dengan syukur. Ini dalam tafsir disebutkan hadis ai ithni Allah biha wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu. Dan boleh kamu sebutkan nikmat Allah itu bila memang diperlukan atau ada maslahat ketika menyebutkan. Ya. Wa illa fa hadith bi ni'matil bi ni'amillah 'ala al-ithlaq fa inna tahaddud bi ni'matillah da'in li syukriha. Nah, sebut-sebut nikmat Allah itu untuk disyukuri, ya. Jadi maksudnya ini juga ya tadi disebutkan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ya kan? Nabi yatim, sekarang kamu jangan menghardik anak yatim. Dulu engkau pernah miskin, jangan kamu menghardik orang miskin. Allah berikan karunia kepadamu, sebutkan karunia ini agar engkau bersyukur. Ini nikmat dari Rabbika fahaddits. Allah beri ini, beri itu, beri itu, karunia banyak, sebutkan karunia-karunia itu untuk disyukuri. Ya. Nah, ini kembali tadi kita sebutkan, walaupun ini pada asalnya turun kepada Nabi langsung, pembicaraan tertuju kepada Nabi, tapi hakikatnya juga kepada umat Nabi, yakni kita-kita ini. Sehingga kita juga melakukan apa-apa yang tadi disebutkan itu, termasuk misalnya dalam bab ini menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada kita, kita ingat supaya kita syukur. Bukan kita nyebut-nyebut nikmat Allah untuk berbangga diri, ya. Jadi kayak Korun, ya. Kalau Korun itu nyebut-nyebut ya bangga dengan nikmat, tapi untuk bangga diri, ya akhirnya seperti itu kehidupannya, ya Allah hukum dengan hukuman berat. Tapi kita menyebutkan nikmat dalam rangka supaya kita ini syukur kepada Allah, ya, terhadap nikmat tersebut, membuat kita semakin tunduk kepada Allah, semakin kita berusaha mengamalkan apa yang Allah syariatkan kepada kita dalam hal nikmat-nikmat dan karunia tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang.